biar mudah difahami, karakter-karakter kayak Anda-Anda semua ini juga terbagi menjadi empat. Ada anak itu yang pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Ono sing nomor loro, nguber bayaran, nganti ra kober golek ganjaran. Sing nomor telu, mburu ganjaran, ning ora kober golek bayaran. Sing nomor papat, wis ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Orang yang paling baik itu yang hidupnya paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Simple sabda Rasulullah. Panjen Rasulullah iku pintere tenanan. Ka ono tandingane. Modele koyo ora percaya ngono tak omongi. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang hidupnya paling bisa memberi manfaat kepada sesama. Orang yang hidupnya manfaat itu syaratnya harus pinter. Maka orang kalau pinter itu manfaatnya besar. Orang bodoh tidak akan bisa memberi manfaat. Orang bodoh maunya memberi manfaat itu dia malah ngerusak. Mbah ra digatekno aku ngomong kok. Orang kalau bodoh, kepingin memberi manfaat, itu dia malah ngerusak. Karena dia enggak punya ilmunya. Orang bodoh itu, apa-apa gak iso, apa-apa angel. Makanya aja sampai jadi wong bodoh. Wong bodoh itu, apa ae angel, apa ae gak iso. Mau memberi manfaat malah ngerusak. Wong bodoh enggak punya ilmu pertukangan nih, masang keramik. Ya remuk keramike. Bodoh enggak punya ilmu nyopir njejek mobil. Ya nubruk cagak listrik. Wong bodoh enggak punya ilmu kedokteran nih, nyuntik wong gering. Ya modar wonge. Lah wong iku lek pinter diangkat derajate karo Gusti Allah. Wis dadi programe Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang diangkat derajatnya oleh Allah, mulia dunia akhirat, itu adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan, orang yang pinter. La ghurbata lil alim, orang pandai, wong pinter itu tidak ada tempat yang tidak bisa disinggahi, tidak ada tempat yang tidak bisa ditempati. Tapi kalau orang bodoh, wong bodoh itu ora ono panggonan sing kena dinggoni. Manggon nondi gak diterima. Lek wong pinter, manggon nondi ae diterima. Contoh, misalnya pengurus masjid, takmir masjid, lagi rapat sidang musyawarah. Terus ada orang pinter, ono wong pinter teko. Orang pinter iki padahal bukan termasuk anggota pengurus masjid. Nang teko, assalamualaikum. Iki pengurus masjid tok suweneng. Waalaikumsalam. Lah sampeyan, monggo-monggo nderek, monggo-monggo-monggo dipersilahkan. Coba ono wong goblok nang teko. Takmir pengurus tepak rapat wis wong goblok teko moro-moro lungguh. Engko lak dijumputi karo wong. Eh nyengkreh lapo ning kene iki. Iki ngono rapat serius iki. Nyengkreh. Panggonanmu nduk kono lho. Hari Jumat, waktunya sholat Jumatan. Ono wong pinter teko, nyak nang munggah mimbar. Engkau ape wong sak masjid yo seneng. Alhamdulillah nggih monggo jenengan sing khotbah, monggo ngono. Coba wong goblok nang moro-moro munggah mimbar. Engko dipelorot karo wong. Hehe, mudun, lapo penekan niku. Mudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Jalal. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, ulama'an al-amilin, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi, yang dimuliakan Allah. Direktur utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama segenap manajemen yang saya hormati, Komite SMA Negeri 9 Surabaya yang sangat saya hormati, Bapak Kepala SMA Negeri 9 Surabaya Bapak Dr. Andes Syadzali MM MPDI bersama segenap Dewan Guru, jajaran pengurus, Bapak Ibu wali murid yang berkesempatan hadir, yang saya hormati, adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya khususnya, dan siswa-siswi SMA Negeri yang diundang dan berkesempatan hadir sore hari ini, yang saya cintai dan yang insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan dapat sama-sama hadir berkumpul di majelis yang mulia dan agung ini dalam rangka bersilaturahim, bertolabil ilmi, berzikir, berdoa bersama dengan harapan mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang benar-benar barokah, hidup yang selalu lebih baik. Adik-adik sekalian, hidup ini adalah proses. Maka dalam menjalani proses hidup ini, kita harus selalu berupaya agar hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus bisa lebih baik daripada hari ini. Dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai kita berprinsip, aku masih seperti yang dulu, tapi harus ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Zaman nak metu wenteng modelnya, yang dalam bahasa agama dinamakan hidup yang barokah. Tentu saja kita ingin agar hidup ini menjadi orang yang manfaat, dapat beribadah dengan istiqomah, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Amin Allahumma. Diwariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga generasi-generasi setelah kita bisa menempati negeri Nusantara ini dengan damai. Ingat adik-adik, Indonesia sangat membutuhkan kalian untuk menggapai kehidupan yang berkah. Kalian harus bisa menggunakan tiga unsur secara terpadu agar kalian menjadi generasi harapan bangsa. Generasi yang pelopor bukan pengekor. Generasi yang perintis bukan pewaris. Yang pengais bukan pengemis. Yang penggerak bukan penggertak. Yang punya karakter bukan yang karaten. Yang luar biasa bukan yang biasa di luar. Generasi yang beradab bukan generasi yang biadab. Generasi yang ahli baca Quran dan wiridan bukan generasi yang ahli pacaran dan gendaan. Karena mohon maaf, pacaran itu bukan cara yang islami. Tidak ada pacaran islami. Selama ini kadang-kadang di kalangan remaja, generasi muda digembar-gemborkan pacaran yang islami. Enggak ada. Kalau nanti ada pacaran islami, lama-lama nanti yang perempuan bikin acara gosip islami. Kalau dikembangkan bisa jadi lomba busana renang islami. Nanti lama-lama ada tempat prostitusi yang islami. Pacaran itu singkatan dari pakai cara setan. Tak baleni kupingmu cek mekrok. Pacaran itu singkatan dari pakai cara setan. Kalau dalam Islam yang ada cuma tiga. Ta'aruf, khitbah, dan walimah. Ta'aruf itu tahap-tahap perkenalan. Kemudian khitbah, lamaran. Walimah, nikahan. Kalau pacaran sekali lagi, itu pakai cara setan. Saya orang yang sangat tidak percaya kalau ada orang bilang ketika pacaran, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Kalau di dadamu ada panu, aku tahu. Saya sering sampaikan, pacaran itu sebenarnya hanya tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan, dan kebohongan. Maka, anak yang pandai jadi pacar, pasti dia akan bodoh jadi istri atau jadi suami. Pintere yo mok pacaran tok iku. Yen pinter dadi pacar, mesti bodoh dadi bojo. Itu bukan budaya yang islami. Untuk mendapatkan kehidupan yang berkah, agar menjadi generasi harapan, kalian harus menggunakan tiga unsur secara terpadu, yang itu dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab. Sesuai dengan petunjuk firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Tiga kriteria dari ulul albab. Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, menyambungkan hati dan bahkan seluruh aktivitas kehidupannya kepada Allah. Dia selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hatinya sensitif, selalu menggunakan perasaan. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rasio juga dimaksimalkan. Rasio juga dioptimalkan. Sebelum melakukan sesuatu, selalu dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Selalu berdoa dan berikhtiyal. Fisik, seluruh organ tubuh difungsikan dengan baik dan benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulul albab, generasi harapan, itu adalah yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Uteke lantip, atine urip, tangane yo tertib, ngerti pinter tur yo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Masalah moralitas mampu dihindari. No drug, no narkoba, no nyontek berjamaah. Kreativitas, TOP, top. Mampu memadukan antara itek dan imtak. Iman dan takwa dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yo pinter, yo bener, teknologinya canggih. Kriminalitas juga mampu ditekan. Bisa menghindari pencopetan, penjambretan, pencurian, pemerkosaan, dan kejahatan yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus Anda miliki untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan hakiki. Karena sesungguhnya adik-adik, kebaikan yang hakiki itu ada dua. Ada kebaikan yang bersifat kualitatif. Kebaikan kualitatif artinya kebaikan dalam bentuk moral. Ini berupa kemuliaan dan kehormatan. Yang benar-benar baik, mendapatkan kebaikan yang hakiki, itu adalah Orang yang mendapatkan kemuliaan sekaligus kesuksesan. Dia dapat kehormatan sekaligus keberhasilan. Adik-adik sekalian, dalam hidup ini manusia selalu terbagi menjadi empat tipe. Kira-kira nanti adik-adik termasuk tipe yang mana? Yang pertama, orang yang punya kehormatan sekaligus punya keberhasilan. Yang kedua, orang yang punya kehormatan tapi dia enggak punya keberhasilan. Yang ketiga, orang yang punya keberhasilan tapi enggak punya kehormatan. Yang keempat, orang yang tidak punya kehormatan dan tidak punya keberhasilan. Kira-kira sing pojokan niku termasuk sing nomor piro? Yang pertama, punya kehormatan, punya keberhasilan, terhormat dan berhasil. Misalnya anak sekolah, dia pakai cara yang terhormat, dia beradab, dia berakhlak mulia, dan dia berhasil. Sekolah rajin, tekun, ulet, aktif, disiplin, serius, ujian, jujur, gak mau nyontek, terhormat, dan dia berhasil. Naik kelas, berprestasi, lulus dengan nilai yang sangat baik. Punya kehormatan, punya keberhasilan. Orang yang sukses mendapatkan kebaikan hakiki itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dalam bahasa yang sering saya sampaikan, ganjarane kathah, bayarane turah-turah. Pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, tak jelentrehno. Biar mudah difahami. Karakter-karakter kayak Anda-anda semua ini juga terbagi menjadi empat. Ada anak itu yang pinter golek ganjaran, yo kober golek bayaran. Ono sing nomor loro, nguber bayaran nganti ra kober golek ganjaran. Sing nomor telu, mburu ganjaran ning ora kober golek bayaran. Sing nomor papat, wis ora pinter golek ganjaran, ora kober golek bayaran. Orang yang paling baik itu yang hidupnya paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Simple sabda Rasulullah. Panjen Rasulullah iku pintere tenanan. Gak ono tandingane. Modele kaya ora percaya ono tak omongi. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang hidupnya paling bisa memberi manfaat kepada sesama. Orang yang hidupnya manfaat itu syaratnya harus pinter. Maka orang kalau pinter itu manfaatnya besar. Orang bodoh tidak akan bisa memberi manfaat. Orang bodoh maunya memberi manfaat itu dia malah ngerusak. Mbah rati gatekno aku ngomong. Orang kalau bodoh kepingin memberi manfaat itu dia malah ngerusak karena dia enggak punya ilmunya. Orang bodoh itu apa-apa gak iso, apa-apa angel. Makanya aja sampai jadi wong bodoh. Wong bodoh itu apa ae angel, apa ae gak iso. Mau memberi manfaat malah ngerusak. Wong bodoh gak punya ilmu pertukangan ya masang keramik. Ya remuk keramike. Bodoh gak punya ilmu nyopir yang jejek mobil. Ya nubruk agak listrik. Wong bodoh gak punya ilmu kedokteran ya nyuntik wong gering. Ya modar wongnya. Lah wong iku lek pinter diangkat derajate karo Gusti Allah. Wis dadi programe Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah mulia dunia akhirat itu adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan, orang yang pinter. La ghurbata lil 'alim. Orang pandai, wong pinter itu tidak ada tempat yang tidak bisa disinggahi, tidak ada tempat yang tidak bisa ditempati. Tapi kalau orang bodoh, wong bodoh itu ora ana panggonan sing kena dinggoni. Manggon nondi gak diterima. Lek wong pinter, manggon nondi ae diterima. Contoh, misalnya pengurus masjid, takmir masjid, lagi rapat, sidang, musyawarah. Terus ada orang pinter, ono wong pinter teko. Orang pinter padahal bukan termasuk anggota pengurus masjid. Nang teko, assalamualaikum. Iki pengurus masjid tak sewenang. Waalaikumsalam. Lah sampeyan, monggo-monggo nderek, monggo-monggo-monggo. Dipersilahkan. Coba ono wong goblok nang teko. Takmir pengurus tepak rapat iso wong goblok teko moro-moro lunggu. Engko lak dijumputi karo wong. Eh nyengkreh lapo ning kene iku. Iki ngono rapat serius iki. Nyengkreh. Panggonanmu nduk kono lho. Hari Jumat, waktunya sholat Jumatan. Ono wong pinter teko, nyak-nyak-nyak-nyak nang munggah mimbar. Engkau wabi wong sak masjid yo seneng. Alhamdulillah nggih monggo jenengan sing khotbah, monggo ngono. Coba wong goblok nang moro-moro munggah mimbar. Engkau dipelorot karo wong. Hehe, mudun, lapo penekan niku. Mudun. Lah, anak-anak sekalian, ini sebelum muhasabah, ate maghrib kok belum-belum ae. Tolong diperhatikan, ada rumus resep dari saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas itu masih sangat muda tapi luar biasa genius, pawinter. Sampai ini orang-orang sahabat-sahabat yang lebih tua itu heran. Abdullah, kamu itu masih sangat muda, tapi kejeniusanmu, keilmuanmu mengalahkan kami yang sudah tua-tua. Apa rahasianya? Apa resepnya? Tolong kasih tahu kami. Akhirnya Abdullah bin Abbas membocorkan rahasia itu, dan alhamdulillah saya juga dapat bocorannya. Sekarang saya sampaikan ke kalian semua. Ternyata resep dari Abdullah bin Abbas itu tidak banyak, cuma dua. Kalau kepingin cepat jadi orang pinter, cepat dapat ilmu, resepnya cuma dua. Qalbun aqul walisanun saul. Yang pertama, akal yang banyak berpikir. Yang kedua, lesan yang ringan bertanya. Mikir, takon. Mikir, takon. Mikir, takon. Sampean duwe loro iki lho. Cowopet pinter, iso ngungkuli gurumu. Temen, sampean gelem praktekno loro iki iso ngalahno gurumu kepinterane sampean. Mikir, takon. Mikir, takon. Geleki pelajaran sing gak iso, dipikir sing serius. Lek gak paham, takon. Cari pelajaran yang gak bisa, dipikir. Kalau gak paham, takon. Geleki pelajaran sing gak iso, dipikir. Gak paham, takon. Cowopet pinter. Ini dua-duanya, yo mikir, ya takon, mikir, takon, mikir, takon. Ojo kok mikir, tapi gak gelem takon. Dipikir, wis gak iso gak gelem takon. Dipikir, ya mbeluk ndasmu. Wis sampai gurune kaget loh, ini kelas 12 IPA 1 kok ruang kelas kok sangit ya apa. Tiba-tiba ada jilbabe mbak itu so bul, bul, bul. Mbeluk. Perkara mikir gak gelem takon. Takon nih tapi gak gelem mikir. Yang bingung no guru nih. Tanya pak, gak mikir. Tanya pak, gak mikir. Tanya pak, gak mikir. Guru nih ngantek lemes. Ngeletak guru nih. Lo emang yo mikir, yo takon. Penyakitnya siswa itu dua itu. Biasanya gak mau mikir, gak mau bertanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Iku penyakit siswa. Gak gelem mikir. Males, kongkon mikir itu males. Terus, gak mau bertanya. Itu penyakit itu. Iku kon mikir nek gak gelem. Gurune oleh nerangno serius, muwet tenteng nganti idune mumprat-mumprat. Saking seriuse, bareng wis capek nerangno, "Bagaimana anak-anak? Sudah paham keterangan yang Bapak sampaikan?" Yo bingung deh. Apa yang ngomong faham kok yo ora faham? Apa yang ngomong gak faham kok gak mentolo? Nontok gurune leh petendengan ra karu-karuan. Akhire wis cek selamat ambil jalur tengah. Insyaallah, Pak. Iku sing diarani poros tengah ya iku. Insyaallah. Ya sudah, berarti anak-anak sudah paham. Insyaallah. Kalau sudah paham, sekarang Bapak akan tanya satu per satu. Pak guru, waktunya sudah habis. Yang kedua, pesan saya, jadikan sekolah kalian itu sebagai taman hiburan, sebagai tempat yang indah, sebagai tempat hiburan. Saya ulang, jadikan sekolah kalian sebagai tempat hiburan, sebagai tempat wisata, sesuatu yang menyenangkan. Dadi nek wis mlebu sekolah ini seweneng, masuk lingkungan sekolah kayak masuk di Taman Impian Jaya Ancol. Masuk di lingkungan sekolah seperti masuk di WBL. Seweneng, ora ono seneng nek gak ono lingkungan sekolahan. Ingin seperti itu? Ingin seperti itu? Kalau ingin sekolah menjadi taman yang indah, menjadi tempat wisata, tempat rekreasi yang indah dan menyenangkan, kuncinya jangan sampai ada pelajaran yang kalian tidak bisa. Ojo sampai ono pelajaran sing sampean gak iso. Karena manusia itu punya watak benci kepada sesuatu yang dia tidak bisa. Misalnya, sampean kok gak iso matematika, mesti sampean benci matematika. Kenapa? Mergo gak iso. Dino Senin yang ono matematika, sewedi. Sesuk dino apa? Senin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ono matematika, yo astagfirullahalazim. Akhirnya gak seweneng karo dino Senin. Bukan hanya benci pelajarannya, benci harinya. Dino Senin yo dibenci sampai no kamar ditulisi hari Senin, hari kelabu. Lewis benci pelajarannya, benci harinya, nanti lama-lama benci sama gurunya. Guru matematika teko niku sesuwet deh. Wong iki lho, teko terus. Sik tas tumon iki aku ana wong nang gak tau gering. Ya Allah. Nah karena Anda enggak bisa, seloso ono pelajaran sing enggak iso meneh, bahasa Inggris ngono. Ya sama nyebu benci karo pelajaran bahasa Inggris, benci sama harinya, benci sama gurunya. Lah seminggu kok ono pelajaran sing sampean enggak iso, ya gering sampean. Berikutnya akhlak. Akhlak, lah kok durang-durung ini. Akhlak ini teramat penting. Pertama kepada guru, kedua kepada orang tua. Guru itu hukumnya juga orang tua. Anak-anak sekalian, dalam agama orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua kandung, ayah ibu kita. Dua, orang tua ruh, bapak dan ibu guru kita. Dan yang ketiga, mertua kita. Itu tiga-tiganya wajib kita hormat, wajib kita taklimi. Demi Allah, semua orang-orang yang sukses, semua orang-orang yang berhasil, itu karena barokahnya orang tua, barokahnya gurunya. Dalam sejarah belum pernah terjadi ada orang yang sukses dan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya yang itu berani sama gurunya, dia durhaka sama orang tuanya. Guru selamanya guru, tidak ada mantan guru apalagi bekas guru. Loh iya benar. Sampai sekarang pun, karena saya sadar, saya tahu 1 kali 2 sama dengan 2 dari beliau. Saya bisa membaca ANI, dibaca ANI dari beliau. Tanpa beliau saya enggak bisa seperti ini. Saiki kadang-kadang kenapa enggak barokah hidupnya? Ya karena berani sama gurunya, berani sama orang tuanya. Maka sama-sama kita mari mendoakan guru kita, mendoakan orang tua kita. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mari sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya sekali lagi anak-anak yang ikhlas, yang khusyuk, kita hadirkan hati kita, kita hadapkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita wajib mengenang dan menghargai orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang kian hari makin tua, makin lemah, makin uzur, kerut di wajahnya makin banyak. Dialah orang tua kita, dialah ibu bapak kita. 9 bulan lebih ibu mengandung, kita menghisap darah dalam perutnya. Ibu selalu merasa mual, makan semua waktu, tapi beliau tetap tersenyum bahagia, karena di rahimnya telah hadir diri kita. 9 bulan lebih ibu merasakan berdiri sulit, berjalan berat, berbaring sakit, tapi beliau tetap tersenyum dan membelai dengan kasih sayang, karena yakin akan terlahir anak yang solih, solihah, yang akan memuliakan ibu bapaknya. Ayah kita bekerja keras mencari nafkah, agar kita bisa menjadi janin yang sehat. Saat kita terlahir ke dunia, ibu merintih sakit tiada terperi, berjuang antara hidup dan mati, bersimbah darah, bermandi keringat, berderai air mata, sakit tiada terkira. Tapi ibu tetap tersenyum di bawah cucuran air mata, bahagia menatap kita, didekap dan dikecup kita. Mungkin ibu menyangka bahwa kita akan menjadi anak yang tahu berbalas budi. Ayah kita cari duit, kadang berhutang sana sini, agar kita lahir dengan selamat. Waktu kita bayi, kita sering mengencinginya, mengotori tubuhnya, siang malam menjaga kita. Apalagi ketika kita sakit, hampir tak tidur semalaman, tak rela seekor nyamuk pun menggigit diri kita, karena menyangka kita akan menjadi anak yang membahagiakannya. Semakin besar, kita semakin merepotkan. Waktu akan bersekolah, ibu bapak pontang-panting cari duit agar kita punya sepatu, tas, buku, dan seragam seperti anak-anak yang lain, walaupun mereka harus mengurangi makan demi kita. Kita makin besar, mata kita lebih sering melotot daripada memandang dengan kasih sayang. Kata-kata kita lebih banyak menyakitkan hatinya daripada membahagiakan. Bahkan kadang kita memperlakukannya seperti pembantu. Mereka bekerja keras demi kita, tapi apa yang kita lakukan kepada keduanya? Betapa jarangnya kita menyapa ibu bapak kita dengan lembut dan kasih sayang. Betapa jarangnya air mata kita meleleh mendoakan keduanya. Padahal siapa tahu, tidak lama lagi keduanya akan berpulang menghadap Allah. Andai kata ajalnya sudah tiba, tubuhnya sudah terbujur kaku, kita sudah tidak bisa lagi mendengar suaranya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak bisa lagi melihat wajahnya, tidak bisa lagi mencium tangannya. Andai kata ibu bapak kita sudah berada di liang lahat, hanya batu nisan yang bisa kita sentuh. Kamarnya sudah kosong, hanya tinggal sisa-sisa pakaian. Kita tidak bisa lagi mendengar suaranya, tidak bisa lagi memuliakan dunianya. Sampai kapan kita akan menyakiti orang tua kita? Tegakkah kita melihat ibu bapak kita disiksa di alam kubur, merintih-rintih, menanti doa anaknya, padahal anaknya durhaka dan tidak akan sampai doanya? Tegakkah kita melihat orang tua kita terbenam dalam bara api neraka, melepuh kepalanya,